Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita pada jilid ketiga, dan malam ini memasuki pelajaran yang kelima. Nah, Darsul Khamis. Barakallahu fikum. Nah, kita baca bareng, setelah itu nanti dilanjutkan ya. Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Di kantor kepala sekolah ma'had bahasa Arab. Di kantor kepala sekolah ma'had bahasa Arab. Yusma'u tarqun 'alal bab. Yusma'u tarqun 'alal bab. Terdengar ketukan pada pintu. Terdengar ketukan pada pintu. Nah, lanjutkan. Siapa yang mau baca? Silakan bergantian. Diambil mic-nya. Udkhul. Iya, artikan. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Atalibun jadidun anta. Artikan. Udkhul apa artinya tadi? Udkhul, masuklah. Iya. Terdengar ketukan, maka mudir berkata, masuklah. Lalu seorang pemuda masuk dan memberi salam. Gitu ya. Maka mudir berkata, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau libun jadi dun anta, apakah engkau siswa baru? 6. Dilanjutkan bacaan dan diartikan. La ana zairun. Bukan, saya adalah pengunjung. Iya. Ahlan wa sahlan. Ijlis min aina anta. Selamat datang. Duduklah. Dari mana kamu? Ana min Pakistana. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahuri. Saya dari Pakistan. Saya pengajar di ma'had lughah arabiyyah bahasa Arab di Lahore. Iya, di Lahore. Jitu hajjan. Faqtanamtu hadhihi al-fursata li ziyarati ma'hadikum asy-syahiri. Saya datang ada karena keperluan. Saya datang dalam keadaan berhaji. Maksudnya saya datang untuk haji. Saya datang untuk berhaji. Faqtanamtu, maka aku memanfaatkan hadhihi al-fursata, kesempatan ini. Maka aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi ma'had kalian yang terkenal. 6. Qila li innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqin biha. Fa uhibbu an attali'a 'ala manahijihi wa kutubihi. Dikatakan kepadaku bahwasanya ma'had ini sebaik-baik ma'had untuk belajar bahasa Arabiyah bagi yang tidak berbahasa Arab. Berbahasa Arab. maka aku ingin senang, ingin untuk meneliti meneliti manhaj-manhaj dan kitab-kitabnya. Nah, meneliti metode dan meneliti metode-metode dan kurikulum kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitabnya. Nah, berganti. Al-mudiru, marhaban bik, marhaban bika. Masmuka? Selamat datang juga. Siapa namamu? Ismi Mahdi ibnu Abdul Hadi. Namaku adalah Mahdi ibnu Abdul Hadi. Al-mudiru yadrusu fi ma'hadina darisuna yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'adami biladil alam, yang sedang belajar di ma'had kami. Gak usah diartikan sedang apa-apa. Nah, belajar di ma'had kami, belajar di ma'had kami sebagian besar dari negeri kebanyakan negeri. Iya, alam artinya alam semesta dunia, maksudnya dari kebanyakan negeri di dunia ini. Ya. Yatarawahu 'adaduhum baina 400 wa 500. Baina 400 wa 50 wa 500. Baina 400 wa 50 wa 500. Iya, artikan dulu. Jumlah mereka kurang lebih antara 450 dan 500 siswa. Iya. Jumlah mereka berkisar antara 450 sampai 500. Ya, lanjutan. Wa muddatud dirasati fihi sanatani. Dan belajar lama masa belajar dan lama masa belajar pada di ma'had selama 2 tahun. Hadi nushatun minal manahiji. Ini adalah naskah dari buku-buku kurikulum. Wa hiya hadiyatun laka. Ini aku hadiahkan untukmu. Ini hadiah untukmu. Wa hadhihi ba'du kutubina. Dan ini adalah sebagian dari kitab-kitab kami. Ya, berganti. Aina yumkinu sira'u hadhil kitabi? Aina yumkinuni sira'u hadhil kitabi? Hadhil kutubi. Di mana memungkinkanku untuk membeli buku-buku ini? Hadhil kutubu la tuba'u, kitab-kitab ini tidak dijual. Yumkinuka al-husulu alaiha majanan min markazi su'unid da'wati. Memungkinkanmu untuk mendapatkannya secara gratis dari markas syu'uni, dari lembaga dakwah. Yadhulu syakin wa yasubbu lahumal qahwata. Kemudian masuk sang pemberi minum untuk mereka berdua. Masuk sang pemberi minum dan menuangkan. Masuk sang pemberi minum dan menuangkan bagi mereka berdua kopi. Ud'uka liziyarati fi'il mudhari' ad'uka liziyarati ma'hadina hadhihi bitaqati wa fiha unwani wa unwa wa un wa unwanu wa unwanil ma'hadi wa unwanul ma'hadi wa unwanul ma'hadi. Ya. Aku mengundangmu. Aku mengundangmu untuk mengunjungi ma'had kami, dan ini undangannya, ini kartunya, dan di dalamnya terdapat alamatku. Terdapat alamatku dan alamat ma'had. Ya, 6. Berganti. Tadi yumkinuni, yumkinuka itu bisa diartikan yumkinuni aku bisa, yumkinuka kamu bisa. Nah, boleh diartikan memungkinkanku atau aku bisa. Yumkinuka memungkinkanmu atau kamu bisa. Nah. Ya, lanjutan. Ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistana ba'da ashhurin. Sa'antaizu hadhihi al-fursata wa azuru ma'hadakum insyaallah. Ma'hadakum. Ma'hadakum insyaallah. Ya, aku diundang. Aku diundang untuk hadir di dalam seminar di Pakistan setelah bulan ini. Dan setelah ba'da ashurin, setelah beberapa bulan, maksudnya beberapa bulan mendatang. Setelah beberapa bulan mendatang. Dan aku gunakan aku akan menggunakan kesempatan ini dan akan ziarah ma'had kalian insyaallah. Akan mengunjungi ma'had kalian insyaallah. Naam. As-saki. A'asubulaka mazidan minal qahwati ya syaikhu. Apakah aku tuangkan lagi untukmu kohwah ini, wahai syekh? Ya, tambahan, mazidan tambahan, tambahan kopi. Apakah aku menuangkan untukmu tambahan kopi? Maksudnya, apakah aku boleh menuangkan lagi tambahan kopi untukmu, wahai syekh? Nah, berganti. La wa syukran. Astaghfirukal ana ya fadilatul syekh, jazakallahu khairan. Tidak, terima kasih. Iya. Tidak, dan tidak, saya terima kasih. Aku minta izin kepadamu. Aku minta izin kepadamu sekarang ya fadilatul syekh, jazakallahu khairan. Ila liqa, sampai bertemu lagi. Sahibatka salaman fil halli wa tarhal. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, keselamatan, keselamatan dan salam. Ya, keselamatan menyertaimu pada waktu tinggal dan tarhal, pergi. Pada waktu tinggal dan pergi, yaitu pada waktu mukim dan safar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya halaman 51. Tamarinu, latihan, latihan. Nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, perintahnya man zairu masmuhu lima ziarul ma'hada. Siapakah si pengunjung? Siapakah namanya? Kenapa mengunjungi ma'had? 6. Apa jawabannya? Yaitu azairu muhadir, muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahur. Itu pertama, gitu jawabannya. Azairu muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahura. Bilahura. Ismuhu Mahdi ibnu Abdul Hadi. Ismuhu Mahdi ibnu Abdul Hadi. Zarul ma'hada liyutalli'a zarul ma'hada liyutalli'a ala manahijihi wa kutubihi. mengunjungi ma'had untuk meneliti manhaj, metode-metode dan buku-bukunya, yaitu kurikulum dan KPM-nya. Nah, barakallahu fikum. Nomor 2, atuba'u kutubul ma'hadi, apakah kitab-kitab ma'had dijual? Min aina yumkinul husulu 'alaiha, dari mana bisa mendapatkan kitab-kitab tersebut? Apa jawabannya? Ya, la tuba'u kutubul ma'hadi wa yumkinul husulu 'alaiha min markasi syu'uni da'wati. La tuba'u kutubul ma'hadi, kitab-kitab ma'had tidak dijual dan bisa didapatkan dari markas lembaga dakwah. Nah, berikutnya, ta'ammalil mithala lil fi'lil ajwafil mabniyi lil majhuli thumma akmilin naqisa. Perhatikanlah contoh untuk fi'il ajwaf yang majhul, kemudian sempurnakan yang kosong. 6. Perhatikanlah contoh untuk fi'il ajwab yang majhul, kemudian sempurnakanlah yang kosong. Nah, pada kesempatan yang lalu di pelajaran pagi kita di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif telah disebutkan ya macam-macam pembagian fi'il. Yang enggak disebutkan ada fi'il sohe, ada fi'il mu'tal. Fi'il sohe terbagi menjadi sohe salim, sohe mahmus, dan sohe mudo'af. Lalu mu'talnya apa? Mu'tal pertama, mu'tal mithal, lalu mu'tal ajwab, mu'tal naqis, mu'tal lafif mafruq, lafif makrun. Itu pembagian fi'il, harus dihafal. Nah, beserta contoh dari masing-masing yang antum hafal itu harus mengerti. Nah, di sini disebutkan fi'il ajwab. Apa itu fi'il ajwab? Fi'il yang ain kalimahnya berupa harful illah, huruf ilat. Ain kalimahnya, ain katanya berupa huruf ilat, seperti soma, kola, atau ada huruf ilat. Ya, apa huruf ilatnya? Soma setelah sot ada alif, koma setelah kop ada alif, itu huruf ilat. Nah, huruf ilatnya ada di ain, yaitu di tengah. Nah, ajwaf. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini perhatikan fi'il majhul dari ajwab tadi. Nah, disebutkan di situ qala, fi'il maklumnya, majhulnya qila. Ba'a fi'il maklum, majhulnya bi'a. Qala artinya dia telah berkata, kalau qila telah dikatakan. Ba'a dia telah menjual, kalau bi'a dia telah dijual. Nah, yang madinya, yang mudoreknya yaqulu menjadi yuqalu, yabiu menjadi yuba'u. Nah, itu fi'il majhulnya. Barakallahu fikum. Kalau fi'ilnya fi'il sohi atau fi'il sohi salim, contohnya apa? Kataba menjadi apa? Kataba menjadi kutiba. Yaktubu menjadi yuktabu. Nah, itu sudah lewat pembahasannya, ingatan. Nah, kalau fi'il yang salim, yang sohe, gampang. Mengikuti apa wazannya? Fu'ila sama yuf'alu. Fu'ila sama yuf'alu. Kataba, utiba. Yaktubu, yuktabu. Fataha, futiha. Apalagi? Yaftahu, yuftahu. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kalau fi'ilnya ajwab bagaimana? Pada asalnya juga sama, mengikuti timbangan tadi. Timbangan apa tadi? Fu'ila. Nah, timbangannya masih fu'ila. Nah, dan juga pada mudhari' yang yaqulu menjadi yuf'alu. Nah, cuman di situ terjadi i'lal. Jadi i'lal yang sehingga bentuknya qila dan yuqalu. Ada i'lal di situ. Nah, dan insyaallah di kitab Al-Mumti' kita, pelajaran sorof pagi kita akan menyebutkan i'lal pada akhir-akhir bab nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Nah, sekarang siapa yang lanjutkan? Ba'a bi'a yabi'u yuba'u. Nah, ba'a artinya apa tadi? Menjual, bi'a dijual. Yabi'u sama untuk fi'il mudhari'nya. Fi'il ya mudhari' yang maklum yabi'u, yang majhulnya yuba'u. Nah, sekarang saqa, apa fi'il majhulnya? Nah, siqa. Saqa apa apa artinya? Menyetir, siqa disetir. Naam. Yasuku sama ya mudhari'nya. Apa apa majhulnya? Yusaku. Naam. Jara menjadi zira. Naam. Apa mudhari'nya? Yazuru menjadi yuzaru. Naam, ahsanta. Zad apa artinya zara? Mengunjungi. Apa arti zira? Dikunjungi. Yazuru sama artinya mudhari'nya ya. Yuzaru dikunjungi. Zada menambahkan. Naam. Zida ditambahkan. Yazidu apa menjadi? Yuzadu. Naam. Khafa khifa. Naam. Khafa takut, khifa ditakutkan. Naam. Ya khafu mudhari'nya apa menjadi apa? Ya khafu yukhafu. Naam. Itu ya berkaitan dengan fi'il maklum dan fi'il majhul. Naam. Asal timbangannya tetap fu'ila sama yuf'alu, cuman terjadi i'lal sehingga dibaca menjadi qila. Bacaan keduanya qula. Bacaan ketiganya bacaan antara bacaan doma dan kasro. Dibaca apa disampaikan enggak? Antum buka halaman yang yang megang al-mumtik ya, ada pembahasan fi'il majhul. Ada tiga bacaan. Yang buka yang pegang kitab al-mumtik fi'il mitasrif. Nah, buka halaman 189. 189 disebutkan di situ cara membuat fi'il majhul dari fi'il mu'tal ain. Jika berupa fi'il madhi sulasi mu'tal ain seperti ba'a dan qala, maka ada tiga bahasa, yaitu mengkasrah huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi ya, dan ini bahasa yang paling fasih. Qala menjadi qila, ba'a menjadi bi'a, ikhtaro menjadi ikhtiro, ingqada lahu menjadi ingqida, ingqada menjadi ingqida. Nah, kemudian dua, bacaan yang kedua sekarang. Mendoma huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi wawu, dan ini bahasa yang lemah. Qala menjadi qula, ba'a menjadi bu'a, ikhtaro menjadi ukhtura, ingqada menjadi ungkuda. Yang ketiga bacaan ismam, dibaca ismam. Nah, ini bacaan yang tadi disampaikan. Ismam yaitu apa? Termasuk bahasa yang fasih ismam itu. Cara pengucapannya membaca fa kalimah dengan bacaan antara doma dan kasro. Bacaan ini tidak bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan, namun bisa diwujudkan dalam bentuk ucapan. Berkata Al-Hudhari rahimahullah, menukil pendapat Imam Al-Alawi, caranya adalah dengan mengucap sedikit bagian dari doma, kemudian mengucapkan bagian dari kasro lebih banyak, kemudian bacaan murni menjadi ya atau bacaan kasro. Nah, artinya apa? Bacaan ketiga ini ada bacaan yang doma bercampur dengan kasro. Kurang lebihnya tadi kan pertama qila, yang kedua qula, yang ketiga qiula. Qiula, kurang lebihnya gitu. Jadi enggak doma murni, enggak kasro murni. Kalau kasro murni kita katakan qila. Ya, qila. Kalau doma murni qula. Kalau ini qui, qila. Qila. Awalnya sedikit doma, lalu kasronya banyak. Kui, kuila, kuila, kurang lebih gitu ya. Nah, itu baca ismam. Jadi apa? Untuk fi'il, fi'il apa ini? Ajwab, yang madhi ajwab ada tiga bacaan. Jadi, nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan ke nomor 3. Yang rajin baca ya, antum malah ada waktu kosong. Bab apa antum baca, baca. Karena ilmu itu dengan sering dibaca, sering dimurojaah, sering dibaca, insya Allah jadi melekat. Dan yang namanya lupa itu wajar ya, wajar manusia diberi sifat lupa, dan termasuk nikmat dalam beberapa perkara. Dalam banyak perkara itu nikmat. Antum kalau nggak ada lupa, antum terkena sedih. Hidup antum sedih terus. Tapi karena antum diberi nikmat lupa, antum jadi melupakan kesedihan tadi. Ya, tantangan ada kalanya dia itu bersedih, ada kalanya mendapatkan berita ini, mengingat itu, mendapatkan musibah ini itu, atau ya, di antum dihina atau mungkin di ini itu. Kalau enggak ada sifat lupa, antum akan jengkel terus, marah terus, sedih terus. Tapi karena ada sifat lupa, antum akhirnya berubah. Kesedihan tadi berubah jadi senang, kejengkelan berubah jadi biasa. Nah, ya, ada satu sisi ada nikmatnya satu sisi. Cuman kalau lupanya ke pelajaran, jangan dianggap nikmat. Antum lupanya lupakan Al-Qur'an juga jangan dianggap nikmat, karena antum berusaha untuk mengulang, untuk membaca dan terus. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang nomor 3. Ayyinil af'alal Ainil af'al al-jawfa'a fil amthilatil atiyati, tentukan fi'il-fi'il ajwaf pada contoh-contoh berikut ini. Nah, silakan bergantian baca. Baca, artikan, lalu antum bilang ini ajwabnya. Bikam hi'at sayarotuka ya Zairu, apa ini? Zubairu. Ya Zubairu. Ya. Bi'at bi'asyaratu bi'asyaratil alafin rialin. Iya. Berapa rial itu? Berapa rial? Rial. Iya, berapa rial? Mobilmu dijual wahai Jubair. Sepedaku dijual. Oh, mana? Mobilku dijual dengan harga 10.000 real. 6. Ahsantum. Mana fi'il ajwab majhulnya mana? Majhul. Bi'at. Dari ba'a menjadi bi'a. Kenapa ada tak sukun, tak ta'nis? Karena naibul fa'ilnya saya rotun yang dia tumu anas, sehingga dikasih tak ta'nis. Nah, itu ya. Bi'at seperti fi'il maklum. Fi'il maklum juga ketika fa'ilnya mu'anas dikasih tak ta'nis kan? Koma Muhammadun qomat Fatimatu. Nah, demikian juga pada naibul fa'il. Jadi kalau fi'il ma'lum memiliki fa'il, kalau fi'il majhul memiliki naibul fa'il. Gitu ya, pada pembahasan yang lalu insyaallah sudah pernah disampaikan. Nomor 2. Huna tuba'us suhufu wal majallatu. Di sini dijual buku catatan atau buku tulis dan suhufu itu koran-koran, lembaran-lembaran, maksudnya koran-koran. Ya. Di sini dijual koran-koran. Di sini dijual koran-koran dan majalah-majalah. Naam. Mana fi'ilnya? Fi'il asbabnya tuba'u. Naam, apa madinya? Madinya ba'a. Ba'a. Naam, madinya ba'a atau bi'a. Mudhari'nya yabiu atau yabiu atau yubau. Naam. Kenapa di situ pakainya tak tubau? Karena naibul fa'ilnya naibul fa'ilnya jamak. Naibul fa'ilnya jamak, dan jamak itu dihukumi mu'annas. Naam. Kalau naibul fa'ilnya mudakar tunggal kita katakan yuba'u gitu kan. Seperti al-kitabu, yuba'ul kitabu bi asyarati riyal, kitab dijual dengan 10 riyal. Sekarang naibul fa'ilnya itu jamak, dan jamak dihukumi mu'annas, sehingga memakainya tak tuba'u. Aksantum. Nomor 3. Yuqalu inna hadhihi al-ardha satuba'u bil mazadi. Dikatakan sesungguhnya bumi ini akan dijual tanah. Akan dijual. Taunya bumi. Dikatakan sesungguhnya tanah ini akan dijual bil mazadi. Ya, dengan mazad, nama istilah satuan ini ya. Untuk harga tertentu, Anda lupa artinya apa? Ada yang ingat tahu? Apa? Gadai. Iya, lupa artinya. Dilewati aja. Enggak, itu tuh untuk banyak untuk lil iwad, bawahnya untuk ganti rugi. Jadi mazad itu katakan dijual dengan 1 ton apa gitu. Iya, misalkan dijual dengan 1 ton padi misal atau beras. Atau mazad dulu Pak, apa untuk satuan apa di situ? Lelang. Berarti dengan lelang. Ya bisa, banyak untuk ganti, diganti ruginya dengan apa? Dengan berupa pasar lelang, diganti dengan lelangan. Ya, dikatakan tanah ini dijual dengan dilelang. Ya, nomor 4. Ayuk kalut tamru amyuzanu. Apakah buah kurma yang dimakan? Yukal itu ditakar ya. Oh. Kala yakilu menakar, yukalu ditakar. Apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Nah, apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Atau ditimbang. Maksudnya satuan ukurannya dengan apa kurma itu? Ketika jual kurma itu dengan katakan beli sekilo atau beli satu liter. Nah, seperti literan kan untuk takaran ya. Kita beli minyak bilangnya 1 liter kan itu. Tapi sekarang apa takar dan banyak memakai berupa kilo sekarang. Sehingga yang dulunya ditakar jadi ditimbang. Seperti minyak dulu dijual dengan liter kan takar. Sekarang dijual dengan kilo. 1 kilo minyak. Nah, seperti beras juga, beras kan ditakar ya, dijual dengan takar. Sekarang hampir semuanya jual beras itu di kilo, pakai sekilo. Nah ini kurma juga demikian. Jual kurma itu dengan apa? Ditakar atau ditimbang? Nah, sekarang mungkin rata-rata dengan timbangan, bukan takaran lagi. Jadi beda antara kala ya kilo dengan wazana ya zino. Kala yakilu artinya menakar, wazana yazinu menimbang. Nah, di sini pertanyaan, kurma ini dengan ditakar atau ditimbang? Apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Nah, mana syahidnya? Nah, yukalu sama yuzanu. Nah, kemudian yang nomor 3 tadi mana syahidnya? Yukalu sama tuba'u. Sama tuba'u. Iya, nomor 5. Wa fit tanzili wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Dan pada yang diturunkan, maksudnya pada Al-Qur'an dalam Al-Quran disebutkan, dan jika dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Nah, mana syahidnya? Qila. Qila, nah. Qila, yaitu dari qala yaqulu. Fi'il madinya menjadi qila yang madi majhulnya. Nah. Dan antum usahakan fi'il-fi'il majhul ini tahu maklumnya ya. Ketika didapatkan di situ bi'at, antum tahu maklumnya apa? Ba'a. Nah, disebutkan di situ tuba, antum tahu apa maklumnya? Yuba. Nah, yuba kalau pakai mudhara'nya ya, kalau mudhara' huruf mudhara'nya tak, berarti tu, berarti apa? Apa tadi? Tuba apa? Yabi'u. Yabi'u. Nah. Yabi'u kalau huruf mudhara'nya ya, kalau huruf mudhara'nya tak, berarti tabi'u. Nah. Yuqalu dari apa? Yaqulu. Nah. Yuqalu dari yaqilu. Qilu. Yuzanu dari yazinu. Dari yazinu. Nah, di situ ada perbedaan mudhari' yang maklum dengan yang majhul. Kalau ma'ul maklum tanpa ada wawu ya, yazinu. Wazana ini kan ya zinu ya. Wazana yazinu kan gitu. Nah, ketika dibikin majhul keluar wawunya. Yuzanu. Lihat apa tulis? Yuzanu. Dari mana wawu ini datang? Wawu datang dari asal kata sebelum dihapus. Karena pada yazidu terjadi penghapusan huruf. Nah, asalnya apa? Wazana yau zinu. Ini asalnya wazana yau zinu. Dari wazan fa'ala yaf'ilu. Dari wazan fa'ala yaf'ilu. Seperti juga wa'ada. Wa'ada yau'idu asalnya nih. Yau'idu ya. Yau'idu. Nah, fa'ala yaf'ilu. Kemudian terjadi i'lal. Nanti i'lal ini di pelajaran tasrif kita di waktu mendatang. Apa i'lalnya? Wawu datang di antara ya fathah dan kasroh setelahnya, maka harus dihapus. Jadi ya zinu. Sama ya idu juga, wawu datang di antara ya fathah dan kasroh, maka dihapus. Menjadi apa? Ya zinu, ya idu. Nah, kemudian ketika dibikin majhul, nah, muncul lagi wawunya. Karena harokatnya bukan fathah. Yuzanu. Artinya apa? Wawu datang di antara ya doma dan fathah. Ya. Apa syarat tadi penghapusan? Wawu datang sebelumnya fathah, setelahnya kasroh, itu harus dihapus. Nah, kalau ini enggak dihapus. Yuzanu enggak dihapus. Kenapa? Karena tidak terjadi iklal. Tidak terjadi. Yuzanu. Ya. Yang mana ini? Dari fi'il betul misal kita di situ ada yuzanu kan. Nomor 4 ayu kalu tamru am yuzanu. Nah, misal berarti yang nomor 4 itu yang jadi syahid pada kata yang depannya apa tuh yukalunya yang jadi syahid itu. Nomor 4 di situ sebutan apa? Ayu kalu. Ya. Ayu kalu tamru am yuzanu. Nah, yang jadi syahid di situ pada kala yaqilu. Yang jadi syahid pada kala yaqilu karena di situ ada dua fi'il majhul. Dua fi'il pertama berupa kala yaqilu. Nah, gini kan? Kala yaqilu. Sama apa lagi? Wazana. Wazana yazinu. Nah, wazana yazinu. Ada dua fi'il. Yang pertama fi'il ajwab kala yaqilu. Yang kedua fi'il apa ini? Fi'il misal wazana yazinu. Kemudian Yakilu berubah menjadi yukalu. Yukalu. Adapun yang yazinu berubah menjadi yuzanu. Yuzanu. Nah, jadi kalau sahid pembahasan kita pada yukalunya. Kalau yazinu enggak masuk sahid, tapi betul dia itu fi'il apa? Majhul. Betul fi'il majhul. Nah, cuman di sini diingatkan untuk mengingatkan asal, asalnya. Asalnya ada wawu. Nah, itu. Kalau mengembalikan ke wazan, semuanya sesuai dengan wazan. Wazan apa tadi? Kuti, fu'ila atau yuf'alu. Ini kala ya, dari apa ini? Fa'ala. Kemudian ya, dari kayala berubah menjadi kala gitu kan. Yakilu juga dari yaf'ilu. Yakilu dari yaf'ilu. Asalnya apa berarti? Asalnya yakyilu. Asalnya adalah yakyilu. Yakyilu. Kemudian terjadi ilal nanti di pelajaran tasrib. Apa ilalnya? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih sukun. Maka harokat harus dipindah ke huruf sahih sukun. Dipindah. Nah, harokatnya dari ya kasro dipindah ke kap. Sehingga kapnya menjadi kasro. Lalu ya-nya sekarang kosong dari harokat karena sudah dipindah menjadi apa? Yakilu. Kan itu. Yakilu. Sekarang kalau kita lihat fi'il majhulnya, kita kembalikan ke asalnya. Yakyilu. Yakyilu. Ikut-ikutan timbang apa tadi? Yuf'alu kan? Yuf'alu menjadi yukyalu. Yukyalu. Nah, asal yukyalu. Lalu apa yang terjadi? Huruf ya, huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka huruf harokat huruf ilat dipindah ke huruf sahih yang sukun tadi. Lihat papan tulis, lihat menjadi. Nah, sekarang ya-nya jadi kosong harokat, ya enggak? Menjadi apa sekarang? Yukai, yukailu, yukailu, enggak cocok. Apa yang apa ilal berikutnya? Ilal berikutnya terjadi ibdal. Ya berubah menjadi alif. Yukalu. Menjadi yukalu. Itu asalnya gitu. Jadi semua wazan itu ngikut semua mausun itu ikut wazan. Meskipun dia bentuknya fi'ilnya naqis, fi'ilnya ajwa, fi'ilnya mudha'af dan lain sebagainya. Nah, dan insyaallah nanti di tas kita mau masuk pelajaran bagi kita mau masuk apa? Membahas 22 bab wazan. Di situ akan disebutkan wazan pertama bab fa'ala yaf'ulu. Disebutan fi'il yang sahih, fi'il yang apa? Yang mu'tal, yang sahihnya salim atau mudha'af atau yang mahmus. Yang mu'talnya yang naqis atau yang ajwab atau yang mithal disebutkan. Nanti semoga bisa dirinci ininya nih. Untuk membuktikan semuanya itu ikut wazan. Ikut wazan. Nah, cuman karena terjadi ilal, kita ambil yang hasil akhirnya. Sehingga antum akan diminta hafalan langsung hasil akhirnya. Seperti apa hasil akhir? Di wazan fa'ala yaf'ulu antum mendapatkan misalkan kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Bawahnya yang sekarang masuk ke mudha'af misalkan apa itu? Doma yadumu, doman, ya kan? Do mun, mad mumun, duma lata duma, madamun madamun midamun. Yang berikutnya lagi apa? Yang misal atau yang ajwab atau yang nakis itu ada di pelajaran bagi kita insyaallah taala. Nah, syahidnya apa? Syahidnya fiil-fiil ini masuk dalam bab apa? Dia akan mengikuti wazan di bab tersebut. Cuman karena terjadi iklal maka terlihatnya berbeda dari wazan. Kenapa? Karena terjadi iklal. Kalau kita kembalikan ke wazan asli akan ketemu. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apa, ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Nah, bagi yang ikut grup boleh bertanya lewat grup ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.